Berarti selama 3 tahun itu kamu gak kasih tahu sebenarnya siapa kamu. Kewan gila. Ya. Seperti itulah, bro. Parah kan? Beli sayang kamu, beli rindu kamu. It's not to know, you say orang-orang rasa hidup tu sing harus sambatan. Jalan tu sing ada ning alahan, tresnan beli sekuat batu karang. Ya dia setati sebab ada ning alahan, tu sing ainan beli menyerah memperjuangkan apa ane ada di hati. Bias tone terlarang, beli harus jujur. Beli sayang kamu, beli rindu kamu. Ya bias tone kamu sing sayang aku. Ya bias tone kamu sing kenal aku. Secret lover. Damar itu kamu. Aku udah terlanjur cinta sama Damar, bukan sama kamu. Tau gak? Aku gak cinta sama kamu. Tapi deh, sampai biasa. Tahun itu akhirnya dia tahu siapa aku. Ya hubungannya ya sampai di situ aja.